tinggalkan aku dalam semak merduri, tergores dan terperi sakit berucap lirih. Memang aku akui akulah yang bersalah, telah memberi hati walau sekerat rasa. Maafkan aku atas kilafku, permainkan hatimu. Mengapa kau dan aku bersua dan terperi sakit berucap lirih.